Halo, assalamualaikum. Saya Lisa Antika mau ngucapin buat Mas Surya dan juga Mbak Sherly. Selamat ya, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dan cepat mendapatkan momongan. Selamat. Lisa Antika, Gu Pala Pa. pere.